Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak. Salam super. Salam super. Perkenalkan nama saya Wijaya Kusuma. Yes Pak Wijaya Kusuma. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimanakah mengolah isu yang tidak sedap terhadap diri kita sehingga isu itu menjadi indah? Bukankah keindahan itu berasal dari hati yang indah? Terima kasih Pak Mario. Betul. Tidak ada gosip yang baik. Karena kalau baik namanya pemberitahuan. Oke? Nah, anehnya ya, kita lihat definisinya ini. Orang-orang yang tidak kita sukai itu adalah orang-orang yang bercerita jelek tentang orang lain. Orang-orang sombong adalah bercerita baik tentang dirinya sendiri. Sahabat adalah orang yang menemukan lalu menceritakan kebaikan kepada Anda. Gosip sama sekali bukan itu. Kalau nasihat diterima dengan pertahanan, gosip diterima dengan sukacita. Jeng, sini jeng. Minum dulu terus gimana? Gitu. Karena gosip itu tidak mungkin cantik, cantikkanlah reaksi Anda terhadap gosip. Super sekali Pak Mario dan Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktunya cepat sekali berlalu dan sudah tiba waktunya kita untuk mengambil kesimpulan. Tapi sebelumnya Pak Mario, Pak Ebit sudah siap-siap juga berada di samping kita. Super, Mas Ebit yang super. Tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana kita harus mencantikkan reaksi kita terhadap pelukaan dari isu. Nah, sebagai seniman yang hatinya juga keemasan, apa nasihat Mas Ebit kepada kita semua dalam menyikapi isu? Ya, saya kira ada ruang di dalam tubuh kita yang sempurna, di dalam hati kita, bahwa terkadang apa yang melukai kita sesungguhnya adalah mungkin bagian dari energi yang akan membangkitkan kebahagiaan kita. Jadi rasanya percayalah bahwa apabila kita selalu berpikir baik, tentu seluruh energi di dalam tubuh kita akan membentuk kekuatan yang baik. Super sekali. Dari yang disimpulkan dengan cantik sekali oleh Mas Ebit, sahabat Indonesia yang super, izinkan saya mensarikan bahwa apabila kita lebih berkasih sayang, kita akan mudah melihat nilai-nilai baik bahkan di seburuk-buruknya pribadi. Dan kalau kita ikhlas melihat diri sendiri, akan selalu ada kekurangan di sebaik-baiknya diri kita. Jadi nasihatnya, marilah kita berfokus pada yang baik, besarkanlah yang baik, lalu perhatikan apa yang terjadi. Pesannya, saya ulangi. Berfokuslah pada yang baik, pada orang lain dan pada diri kita. Lalu besarkanlah yang baik tadi, lalu perhatikan apa yang terjadi. Bersekutu dengan setan.